لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, la tajidu qauman, engkau tidak akan mendapati satu kaum yang mereka beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan juga kepada yaumul akhir dalam keadaan mereka ini berkasih sayang, dalam keadaan mereka ini menjalin loyalitas kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan memusuhi Rasulnya. Walaupun mereka musuh-musuh Allah itu adalah aba'ahum, ayah-ayah mereka, au abna'ahum atau anak-anak mereka, au ashiratahum atau kerabat-kerabat mereka. Nah, mereka lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah dan rela untuk melepas apa yang mereka cintai dari hubungannya terhadap kekerabatan apabila hal itu akan merusak agama mereka, apabila hal itu akan merusak kecintaan mereka kepada Allah, kepada yaumul akhir, dan juga kepada Rasulnya alaihi salatu wassalam. Kata Allah, orang-orang yang mampu seperti ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman, mereka lah orang-orang yang Allah tuliskan keimanan di dalam kalbu-kalbu mereka. Mereka lah orang-orang yang ditetapkan keimanan. Seharusnya seperti ini iman. Seharusnya seperti ini orang yang mengatakan dirinya mukmin, mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala di atas segala-galanya. Mereka beriman terhadap apa yang semua datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka beriman terhadap seluruh konsekuensi di dalam beragama. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, amantu billah wa bima jaa'a 'anillah ala maradillah, amantu bi rasulillah wa bima jaa'a 'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan aku beriman kepada seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Aku beriman kepada Rasulullah dan aku beriman terhadap apa yang datang dari Rasulullah sesuai dengan yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian seharusnya orang-orang yang beriman, mereka mendahulukan Allah, mereka mendahulukan syariat agama ini dibanding segala kepentingan-kepentingan duniawi mereka. Kata Allah, orang yang seperti ini, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahu bi ruhin min, dan Allah kafakkan dia dengan ruh dari Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita dituntut barakallahu fikum untuk menjadi penolong agama-agama ini, untuk menjadi penolong agama ini sebagaimana yang dikatakan oleh Isa putra Maryam alaihi salatu wassalam kepada Hawari, man ansari ilallah. Sebelumnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu kunu ansarallah, wahai orang-orang yang beriman, jadilah kalian ini penolong agama, penolong agama Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Isa putra Maryam kepada Hawarinya, kepada pengikut setianya, man ansari ilallah, siapakah penolongku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan barakallahu fikum, Allah menjanjikan, intansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Apabila kalian mau menolong agama Allah, kalian mau menolong Allah, Allah akan menolong kalian dan Allah akan mengokohkan kaki-kaki kalian. Maka barakallahu fikum, perlu untuk mujahadah, perlu untuk kita punya sikap untuk siap berjuang demi agama ini. Itu perlu. Dan Allah menjadikan lanahdiyannahum subulana, orang yang mau sungguh-sungguh seperti ini, orang yang mau berjihad demi kami, lanahdiyannahum subulana, benar-benar kami akan berikan petunjuk kepada mereka terhadap hidayah-hidayah kami kepada jalan-jalan kami. Demikian barakallahu fikum. Antum lihat apa yang sedang diperjuangkan oleh guru-guru kita. Dari jauh mereka sudi kiranya untuk datang kepada kita, berbagi waktu dengan kita, berbagi faedah kepada kita. Dan mereka bukanlah orang-orang yang tidak punya tanggung jawab di negeri. Mereka bukan orang-orang yang pengangguran di tempat-tempatnya. Mereka memiliki para talabat, para penuntut ilmu yang datang dari tempat yang jauh kepada guru-guru tersebut untuk menimba ilmu kepada mereka. Mereka juga punya ladang dakwah di negeri-negeri mereka. Mereka juga punya tanggung jawab terhadap dakwah di tempat-tempat mereka. Akan tetapi barakallahu fikum, ternyata mereka masih ingin, masih sudi, masih membagi waktunya untuk kita di tempat ini. Nah, itu menunjukkan bahwasanya memang ada satu perkara yang amat penting, yang sangat penting untuk diperjuangkan di sini. Ini menunjukkan bagi kita memang ada satu perkara yang menyebabkan mereka harus meninggalkan para talabatnya, harus meninggalkan dakwahnya, harus meninggalkan sanak dan saudaranya untuk berziarah ke tempat kita ini. Ini menunjukkan ada satu yang penting yang harus diperjuangkan di sini, yang menjadi tanggung jawab mereka dari guru-guru. Maka barakallahu fikum, kita hanya berbagi waktu. Iya. Nah, hari ini kita sepakat mayoritas dari penduduk Jakarta adalah hari ini. Kita hanya dituntut saat ini untuk berbagi waktu. Berbagi waktu dengan jam siang antum. Berbagi waktu dengan jam istirahat antum. Bandingkan perjuangan antum dengan hakula, dengan mereka-mereka ini. Mereka datang dari tempat yang jauh. Sabar. Rasulullah mengatakan, sabar mungkin antum minal ala. Sabar itu adalah potongan-potongan dari adab. Nah, sabar itu adalah sesuatu yang butuh perbekalan, sesuatu yang butuh untuk diperjuangkan, satu yang butuh untuk dikorbankan para pelaut itu. Bandingkan dengan kita yang di sini, kita hanya berbagi waktu yang seharusnya sekarang saat tidur siang kita, kita manfaatkan untuk berkumpul di rumah Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis-hadis Rasulullah, yang itu adalah faedah untuk kita dan merupakan ketaatan kepada Allah Tabaraka wa Taala. Nah, maka yang diharapkan dari kita sebagai ikhwah yang ada di kawasan ini, di Jakarta ini, barakallahu fikum, dan sekitarnya, untuk kita bisa meramaikan dakwah ini. Tidak mungkin mereka jauh-jauh datang ke tempat ini kalau seandainya nanti tidak ada satu tanggung jawab besar yang mereka harus tunaikan di tempat ini. Nah, itu yang harus kita cermati barakallahu fikum. Itu yang harus kita pikirkan barakallahu fikum. Kita harus tahu. Nah, kita harus bisa memposisikan diri-diri kita. Apa yang bisa kita bantu untuk dakwah ini? Apa yang bisa kita berikan untuk dakwah ini? Nah, kalaulah hanya kita mampu sekedar mengajak teman-teman kita untuk bisa hadir ke majlis ini, maka insya Allah padanya ada pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man dala ala khairin, na'am, barang siapa yang menunjukkan kepada sebuah kebaikan, maka dia kafa'ilihi, seperti orang yang menunjukkan kebaikan tersebut." Dia hanya sedang menunjukkan kepada satu perkara, kebaikan, apakah kebaikan dunia, apalagi kebaikan akhirat, maka dia seperti orang yang beramal kebaikan tersebut. Nah, hakada barakallahu fikum, perlu untuk kita perjuangkan perkara-perkara yang akan mengokohkan agama kita ini. Sebagaimana dulu para sahabat, mereka memperjuangkan agama ini dengan seluruh apa yang mereka mampu. Apakah dengan tenaga mereka, apakah dengan harta mereka, ataukah dengan jiwa-jiwa mereka. Dan kita sudah membaca sebagian apa yang mereka lakukan barakallahu fikum untuk menjaga kemurnian agama kita ini. Nah, agama kita adalah agama yang agung, yang Allah Tabaraka wa Taala menjanjikan penjagaan untuknya. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Nah, wala tazaru ta'ifatun min ummati dhahirina 'alal haqq mansuri. Akan tetap ada satu kelompok dari kalangan umatku yang mereka akan menampakkan kebenaran dan mereka akan mendapatkan pertolongan. Hakada, ini adalah nikmat yang sempurna yang sangat besar terhadap Islam dan kaum muslimin. Akan tetapi juga di sana barakallahu fikum, Allah dengan hikmahnya menjadikan untuk agama ini musuh-musuh. Baik dari kalangan iblis laknatullah alaih ataupun dari kalangan bala tentaranya. Apakah dari kalangan orang-orang kafir ataukah dari kalangan orang-orang munafik? Nah, orang-orang yang mereka berusaha untuk menghancurkan agama Islam ini dari dalam agama Islam. Orang-orang yang ingin merusak barisan kaum muslimin dari dalam barisan kaum muslimin itu sendiri. Allah Tabaraka wa Taala gambarkan keadaan mereka di dalam banyak ayat di dalam Al-Qur'an. Nah, tentang orang-orang munafik yang mana Allah bahkan menurunkan satu surat khusus, satu surat khusus yang terkait dengan orang-orang munafik. Nah, lihat, coba baca, coba cermati apa yang Allah Subhanahu wa Taala gambarkan tentang orang-orang munafik tersebut. Di awal-awal surat Allah gambarkan orang-orang munafik adalah orang-orang yang menampakkan persaksian bersyahadat bahwasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Kalimat hak, kalimat yang menunjukkan keimanan. Qalu nashhadu innaka la rasulullah. Nah, apabila datang orang-orang munafik dan mengatakan bahwasanya kami bersaksi bahwasanya engkau wahai Muhammad adalah utusan Allah. Kalimat beriman. Kalimat yang indah. Kalimat yang bagus. Akan tetapi Allah Subhanahu wa Taala menyatakan wallahu ya'lamu annaka rasuluh wallahu yashhadu annal munafiqin lakadzibun. Allah bersaksi kalau engkau memang Rasulullah dan Allah bersaksi bahwasanya mereka ini adalah orang-orang yang dusta. Allah terus gambarkan tentang keadaan mereka. Dan salah satu keadaan mereka, mereka adalah orang-orang yang terus menghasut orang-orang yang beriman agar menjauh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bahkan mereka bersumpah apabila mereka kembali ke Madinah, la yukhrijanna al-a'azz minha al-adl. Orang-orang yang punya kedudukan akan mengusir orang-orang yang rendahan, yaitu Rasulullah dan para sahabat Muhajirin ketika itu. Nah, besar, amat besar, nah makar-makar mereka barakallahu fikum. Dan kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa Taala mengokohkan agamanya ini dengan menghancurkan orang-orang dari kalangan para ulama yang mereka menghabiskan usianya, menghabiskan tenaganya untuk membela agama kita. Nah, di antara yang perlu untuk kita yakini apalah sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullahu taala sebagai bekal kita. Al-Imam Syafi'i mengatakan ajma'al muslimun ala anna man istabala lahu sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la lam yahilla lahu an yad'aha liqawli ahadin. Yang pertama barakallahu fikum, dikatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah, orang-orang muslimin telah sepakat, yakni telah sepakat orang-orang muslimin bahwasanya barang siapa yang telah jelas bagi dia, nyata bagi dia, satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lam yahilla lahu, tidak halal bagi dia untuk meninggalkan sunnah tersebut. Naam, dikarenakan satu pendapat dari seseorang. tidak halal bagi dia untuk meninggalkan satu sunnah tersebut hanya dikarenakan satu pendapat dari seseorang. Kembali ke dalam firman Allah yang tadi awal kita baca, bahwasanya Allah memerintahkan kita untuk beragama dengan sempurna. Nah, maka ketahuilah barakallahu fikum, agama Islam ini bukan hanya tauhid uluhiyah. Agama Islam ini bukan hanya tauhid al-asma wa sifat. Agama Islam ini bukanlah hanya meyakini Allah istiwa alal arsy. Naam, itu adalah prinsip-prinsip agama yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib untuk kita baca, yang wajib untuk kita pegang dan kita yakini. Nah, akan tetapi sebagaimana barakallahu fikum perintah Allah untuk kita berpegang terhadap seluruh petunjuk Rasul, nah, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala pulalah yang berfirman di dalam surat Al-An'am ayat 68. Allah mengatakan, wa idza ra'aital ladzina yamuduna fi ayatina fa'arif anhum hatta yaqudu fi hadithin ghayr wa imma yunsiyannaka syaitanu fala taqud ba'da dzikri ma'al qaumil dzalimin. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, apabila engkau melihat orang-orang yang melampaui batas berdalam-dalam dalam ayat-ayat kami, yang membahas ayat-ayat Allah sampai pada batasan yang tidak diizinkan oleh mereka, kata Allah, fa'arif anhum, maka berpalinglah engkau dari mereka, hatta hingga mereka yahudu fi hadithin ghayr, berbicara dengan pembicaraan yang lain. Kalau seandainya syaitan membuat engkau lupa sehingga engkau duduk dengan mereka, maka janganlah engkau duduk setelah engkau mengingatnya. Janganlah engkau duduk bersama mereka orang-orang yang zalim. Ayat ini adalah ayat yang dijadikan dalil untuk satu perkara dan usul, salah satu usul dari usul-usulnya Ahlu Sunnah wal Jamaah, yaitu untuk kita tidak berdekat-dekatan dengan orang-orang yang punya penyakit penyesatan di dalam hatinya. Allah perintahkan di dalam ayat ini untuk kita berpaling dari orang-orang yang seperti ini, berbicara tentang agama pada batasan yang tidak diizinkan, yang bicara tentang na'am Allah tanpa ilmu, atau perkara-perkara yang lain yang Allah dan Rasulnya tidak berbicara tentang hal. Tinggalkan mereka. Ini dalil barakallahu fikum. Dikatakan oleh Al-Imam Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah ad-dilalatu wadhihah ala an-nahyi an mujalasati ahli al-batil min kulli naw'in min al-mubtadi'ah wal fasaqah inna hawdihim fi batilihim. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah ta'ala di dalam tafsir beliau, di dalam ayat ini terdapat dalil yang jelas larangan untuk duduk-duduk bersama ahlul batil dari semua macamnya, baik dari kalangan ahlul bid'ah ataupun dari orang-orang fasik, ketika mereka berbicara tentang kebatilan-kebatilan mereka. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pula yang mengatakan tentang Dzulhijjah, saya rujuk min dihar qaumun yaqrauna tahkiruna salatakum ma'a salatihim wa siyamakum ma'a siyamihim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang Dzulhijjah, akan keluar dari orang ini satu kaum yang kalian para sahabat, nah, akan meremehkan salat kalian dibandingkan salat-salatnya mereka. Kalian meremehkan puasa kalian dibanding puasa-puasa mereka. Mereka membaca Al-Quran, lalu jauh itu yang akan tetapi tidak melewati naam kerongkongan-kerongkongan mereka. Yang rukuna minad dini kama yang rukus sahmu minar romiyah. Mereka tembus agama ini. Mereka menembus agama ini sebagai anak panah melesat dari buruannya. Masuk kemudian lepas dari buruannya. Terlalu berlebihan di dalam agama. Nah, ini pun barakallahu fikum adalah contoh dan contoh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barakallahu fikum dikatakan pula oleh Al-Imam Al-Humaydi rahimahullahu taala, dan asar ini ditulis di dalam kitab Ahliyatul Auliya dan juga dimasukkan di dalam Sir A'lami Nubala oleh Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Kata Al-Humaydi rahimahullah, rawa Syafi'i yawman haditha fakultu atakhudhu bi, faqala ra'aitani qaratu min kanisatin aw alayya zannar hatta idza sami'tu an rasulillah haditsan lam aqulu bi, la aqulu bi. Kata Humaydi rahimahullah, pada satu hari Al-Imam Syafi'i rahimahullah meriwayatkan satu hadis, maka aku tanyakan kepada beliau, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Nah, lihat. Tadi Imam Syafi'i mengatakan, ajma'al muslimun ala anna man istabara lahu sunnatu Rasulillah lam tahilla lahu ayyada'aha na'am qawli ahadi. Dan ini diterapkan oleh beliau sendiri. Ketika Humaydi rahimahullah berkata, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah, apakah engkau lihat aku keluar dari gereja? Apa engkau anggap aku orang yang keluar dari gereja, yang orang-orang Islam yang datang kepada mereka dari ini lalu mereka tinggalkan, datang mereka petunjuk tidak mereka amalkan? Apakah engkau lihat padaku keluar dari kanisah? Ataukah ada padaku ada jannah, yaitu ikat pinggang yang biasa dipakai oleh pastur-pastur mereka? Sampai ketika aku mendengar dari Rasulullah satu hadis, kemudian aku tidak berkata dengan tidak. Al-Imam Syafi'i bukan seperti itu. Bukan abid bila ilmi. Bukanlah beliau seorang ahli ibadah tanpa ilmu. Nah, beliau adalah orang yang menganjurkan kepada kita untuk kita berpendapat seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Su'ila Syafi'i. Kemudian kejadian yang berikutnya masih dari Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Su'ila Syafi'i an mas'alatu. Al-Imam Syafi'i pernah ditanya tentang satu pertanyaan, satu masalah. Kemudian beliau berkata, rawa biha kada wa kada anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan tentang hal itu seperti ini dan seperti ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala sa'i. Maka orang yang bertanya tadi berkata, ya Aba Abdullah, taqulu bi, wahai Abu Abdullah, apakah engkau berpendapat dengan hadis ini? Farta'adda Syafi'i. Maka ketika itu bergetarlah Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala begitu mendengar hadis ini. Waqal, beliau mengatakan, ya hadha ayu ardin tukilluni, ayu ardin takilluni, wa ayu sama'in turilluni idza ruwitu an rasulillah sallallahu alaihi wasallam haditsan falam aqul li. Wahai orang ini, bumi mana yang akan menaungi aku, bumi mana yang akan bisa aku pijak, dan langit mana yang akan menaungi aku apabila diriwayatkan kepadaku dari Rasulullah satu hadis kemudian aku tidak berpendapat dengannya? Na'am alayya as-sam'u wal basar. Wajib bagi aku untuk mendengar dan melihat hadis tersebut. Nah, kemudian diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah tadi, Al-Imam Syafi'i. Dan sekarang adalah Al-Imam Ahmad. Dan ini diriwayatkan di dalam Tabaqat Al-Hanabilah. Dan juga Imam Ibnu Battah di dalam Al-Ibad. Kata Ahmad bin Hanbal, "Man radda haditsan Nabi sallallahu alaihi wasallam fa huwa ala syafahalatah." Kata Imam Ahmad, barang siapa yang menolak satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia ada di dalam jurang kebinasaan. Maka dia ada di dalam jurang, tepi jurang kebinasaan. Nah, tidak halal barakallahu fikum seorang muslim untuk menolak satu hadis dari hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wajib bagi dia untuk mengagungkannya, wajib bagi dia untuk mengambil hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Nah, wa qala al-Barbahari. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Abu Muhammad Al-Barbahari rahimahullah, salah satu ulama dari kalangan mazhab Hanabil. Wa idza sami'ta ar-rajul yat'anu fil athar aw yaruddu al-athar aw yuridu ghayra al-athar fattahimhu 'ala al-islam. Kata Imam Barbahari rahimahullah, apabila kamu mendengar seseorang yang dia mencela athar, athar itu adalah na'am sesuatu yang datang dari Nabi dan juga dari para sahabat, na'am, dan juga dari kalangan orang-orang di bawah sahabat, dari kalangan tabi'in dan tabi'ut tabi'in, bisa dikatakan dengan athar. Apabila engkau mendengar seseorang yang ingin mencela athar, nasihat Rasulullah atau nasihat dari para sahabatnya atau nasihat dari para ulama'nya dari kalangan salafus saleh, dia cela athar tersebut. Ya akhi, berkata Imam Ayyub As-Sufyan, seperti ini. Ya akhi, telah berkata Al-Imam Ishaq, seperti ini. Ya akhi, telah berbicara Sufyan Ibnu Uyainah, Sufyan atau seperti ini. Kemudian dia celak. Atau dia menolak asar tersebut. Atau dia menginginkan selain asar. Sudah ada dalilnya dari para kalangan sahabat. Sudah ada dalilnya dari kalangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sudah ada bimbingnya dari para ulama. Dia menginginkan yang lain. Maka kata Imam Al-Barbahari, fattahimhu alal Islam. Curigai keislaman dia. Wala tashukka aynamu sahibu hawa. Dan jangan kau ragu kalau dia itu pengekor hawa nafsu, seorang mubtadi. Karena memang ini bukan sifatnya seorang muslim. Karena seperti ini bukan sifatnya seorang muslim barakallahu fikum. Apalagi mukmin, apalagi seorang salaf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, na'am, kata Allah tabaraka wa ta'ala mengatakan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada orang-orang yang mungkin ketika engkau tidak mengetahui. Nah, kalau seandainya datang satu berita, apakah berita yang menyenangkan ataukah berita yang menakutkan? Kita tidak boleh untuk langsung menyebarkan. Ya, kita dituntut, diperintahkan untuk mengembalikan berita tersebut kepada Rasul dan ulil amri. Kepada ulil amri, apakah kepada orang-orang yang berilmu? Dan ayat ini, na'am, ulil amri diinginkan dalam ayat ini adalah orang-orang yang berilmu. Nah, kembalikan dulu kepada mereka, baru nanti mereka yang akan membahas permasalahan tersebut dan akan menyebarkannya kepada kaum muslimin. Nah, ini akhlak seorang muslim. Iya. Maka bukan akhlak seorang muslim ketika datang dari Quran, na'am, datang dari hadis, datang dari, na'am, dari sahabat, khulafaur rasyidun, dapat bimbingan dari para ulama, lalu dia mengatakan khuah. Apa khuah? Itu orang Jakarta juga, ya? Hah? Ini bukan akhlak seorang muslim. Ini bukan akhlak seorang dai. Harusnya seorang dai dia tenang dalam menghadapi satu masalah. Jangan terburu-buru untuk dia menilai. Jangan terburu-buru untuk dia berkata. Padahal kalam tersebut adalah kalam yang hak, kalam yang benar. Dan memang nasihat tersebut ada. Barakallahu fikum. Dikatakan oleh Imam Bukhari, kalau dia mencela azhar, dia menolak azhar, dia menginginkan bukan azhar, dia menginginkan yang lain, curigai keislamannya. Curigai apa dia ini muslim atau bukan. Kalau dalam masalah dia punya perhormati dengan orang itu. Jangan engkau meragukan lagi. Dia pengekor hawa nafsu. Nah, akad barakallahu fikum ini dikatakan oleh Al-Imam Al-Bahari dalam kitab beliau Syarh Sunnah halaman 51. Qala Abu Qasim Al-Asbahan. Dikatakan oleh Al-Imam Abu Qasim Al-Asbahan. Qala Ahlus Sunnah minas salaf. Berkata Ahlus Sunnah minas salaf. Idza ta'ala ar-rajulu 'ala al-athar. Apabila ada seseorang yang mencela terhadap sebuah athar, yang bagi ayyubtahana ala al-islam, maka mesti dia itu dicurigai, dituduh keislamannya dia. Silakan dilihat di dalam Al-Hujjah fi Bayan al-Mahajjah jilid kedua halaman 428. Nah, ikhwani hafidhani wa hafidhakumullah jami'an, akar-akar dari para kalangan ulama ini na'am menghasut kita untuk kita mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal bagi seorang muslim untuk dia meremehkan satu hadis dari hadis-hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan mengagungkan sunnah ini adalah ciri khas seorang ahlu sunnah. Adapun menghinakan sunnah, mencela sunnah, mengenyampingkan sunnah, ini adalah barakallahu fikum ciri dari ciri-ciri seorang yang terjatuh ke dalam kebid'ahan. Lalu penulis rahimahullahu taala membawakan pasal yang baru, yaitu ita'jil uqubatin man lam yu'azzim as-sunnata. Pasal yang berikutnya adalah disegerakannya hukuman bagi orang yang tidak mau mengagungkan sunnah. Disegerakannya hukuman, disegerakannya iqab bagi orang-orang yang tidak mau mengagungkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama diriwayatkan di dalam Sunan Ad-Dari, di dalam dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, amin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau berkata, la tafrukun nisa'a layla, jangan kalian mengetuk pintu-pintu istri-istri kalian di waktu malam. Kita dilarang kalau seandainya kita safar untuk tiba-tiba datang ke rumah dalam keadaan di malam hari. Nah, barakallahu fikum. Diriwayatkan dari Abdullah bin Rawah radhiyallahu anhu bahwasanya pada satu saat dia pernah melakukan safar. Faqadima fata'ajjala ila ahlihi lailan. Maka ketika dia pulang dari safarnya, dia tergesa-gesa. Naam, terburu-buru pulang ke rumah keluarganya pada malam hari. Fa ila bi shay'in na'imun ma'a ibrati. Ketika dia buka pintunya, tiba-tiba dia melihat sesuatu yang tidur bersama istrinya. Nah, fa akhadha sayfa. Maka Abdullah bin Rawah pun mencabut pedangnya. Mencabut pedangnya. Faqalat imra'atuhu, maka istrinya mengatakan, hadhihi fulana, orang ini adalah si fulan yang menemani istrinya ketika sang suami sedang sakit. Nah, hampir-hampir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Naam, ketika dia datang berburu-buru ke rumah istrinya di malam hari. Maka pada waktu paginya dia adukan hal ini kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah pun mengatakan, la tatrukun nisaa lailan, janganlah kalian mengetuk pintu-pintu istri-istri kalian di waktu malam. Iya. Dan dikatakan oleh para ulama, maknanya ialah jangan kita mengetuk pintu rumah-rumah keluarga kita dalam keadaan fajah, dalam keadaan tiba-tiba tanpa pemberitahuan. Jadi sunnahnya kirim SMS dulu. Nah, 15 menit lagi saya pulang. Kalau bisa jangan SMS karena dia sudah ketiduran. Nah, tidak terbaca SMS tersebut. Kalau kuliah al-ikhbar memberikan kabar kepada mereka bahwasanya kita datang di malam itu. Kita lanjutkan di dalam sunnah dari ini. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan la tatrukun nisa alaiya, janganlah kalian mengetuk pintu-pintu wanita-wanita kalian di waktu malam. Qal, kata Ibnu Abbas, wa aqbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qafilan. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada suatu saat datang dengan kafilahnya, dengan rombongannya, fansaqa rajulan ila ahlaihima. Tiba-tiba ada dua orang. Ada dua orang yang mereka langsung menemui istri-istri. Jadi pulang ke rumah istri-istri. Kata Ibnu Abbas, wa bilahuma wajada ma'a imra'atihi rajulan. Nah, dan ternyata dua-duanya mendapatkan di rumah istrinya ada laki-laki hasil. Nah, datang kepada dia petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi dia langgar. Dia ingkari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang akhirnya Allah pun mengiqab, menghukum dia dan menyegerakan iqab untuk dua orang ini. Nah, kisah lain adalah apa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari Salamah ibn Aqwa radhiyallahu anhu. Salamah mengatakan, anna rajulan akala عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشماله. Ada seseorang yang makan di sisi Rasul dengan tangan kiri. Faqal, Rasulullah pun mengatakan, kul biyamin, makan dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kananmu. Qal, orang tadi mengatakan, la akrabu, saya tidak mampu. Saya tidak mampu. Kata Rasulullah, la tata'ta, engkau tidak akan mampu. Ma mana'ahu illa al-kibr. Tidak ada yang mencegah dia melainkan rasa sombong. Nah, kata Salamah, fama rafa'aha ila jihi. Maka setelah itu pun dia sudah tidak mampu lagi memang mengangkat tangannya ke mulut. Dibuat lumpuh ketika dia menentang satu perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat barakallahu fikum, hukuman untuk masalah apa ini? Hukuman untuk masalah apa ini? Untuk adab mah. Untuk adab mah. Dia salah menentang satu hadis Rasul yang terkait dengan adab makan, hukumannya Allah membuat tangannya lumpuh, tidak mau, tidak bisa mulut. Jadi jangan diremehkan. Pasti ini kan masalah akhlak, nah, bukan masalah manhaj. Nah, cuma seperti ini saja. Ya, kalau Allah berfirman, justru kita diperintahkan oleh Allah untuk beragama secara keseluruhan. Dicela orang-orang yang beriman kepada sebagian kita dan kemudian mengingkari sebagian kitab yang lain. Apakah minuna di ba'dul kitab wa takfuruna di ba'd? Apakah kalian Yahudi beriman kepada sebagian kitab dan mengkufur sebagian yang lain? Nah, diingkari mereka. Nah, maka seharusnya seorang muslim, dia adalah muslim akidahnya, muslim akhlaknya, muslim muamalahnya. Nah, dia harus tampakkan keislamannya, berusaha untuk seluruh perkara-perkara agamanya. Jangan diremehkan. Betapa banyak sekarang orang yang mengatakan antum kok keras banget kepada dia, ini kan masalah hanya sekedar pergaulan. Hanya sekedar pergaulan, hanya berteman. Nah, kenapa sih antum seperti ini? Barakallahu fikum. Nah, kita adalah muslim. Pergaulan kita diatur oleh Al-Qur'an. Makan kita diatur oleh Allah. Nah, kata buang hajat kita pun diatur oleh syariat. Tidak boleh bagi kita untuk istinja atau istinja dengan tangan kiri. Tidak boleh bagi kita untuk buang air menghadap atau membelakangi kiblat. Dianjurkan untuk mendahulukan kaki kiri keluar dengan kaki kanan. Dianjurkan untuk meminta perlindungan. Apa ini kalau bukan adab? Ini adab. Justru Islam datang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, innama bu'istu litutammima makarimal akhlaq. Hanya saja aku ini diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak yang mulia. Nah, tidak boleh seseorang berdalil ini kan hanya seperkara akhlak, dia ini hanya berteman. Nah, berteman dengan orang-orang yang berpenyakit hati. Tidak boleh seperti itu. Lihat, ada tidak anjurannya dalam Al-Qur'an. Ada tidak bimbingannya dari Rasul. Kalau seandainya ada, maka berjalan berikal. Karena Allah memerintahkan engkau, ittaqullaha haqqa tuqatih. Rasul mengatakan kepada engkau, ittaqillaha ayyuhuma kunta wa'adbi sayyi'atan hasanata tamuha. Nah, engkau diperintahkan beriman, engkau diperintahkan untuk bertakwa ketika bersendirian atau ketika bersama orang lain. Engkau diperintahkan untuk bertakwa di mana saja engkau berada. Lihat barakallahu fikum, ambil pelajaran ini. Hanya karena ada makan, dia diadab oleh Allah Subhanahu wa taala, disegerakan adabnya oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia ini. Nah, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala bainama rajulun yatabakhtaru bi burdayni khasafa Allahu bihi al-ardha fa huwa yatajaljalu biha ila yaumil qiyamah. Diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika ada seseorang yang yatabakhtar. Yatabakhtar itu adalah berjalan dengan sombong, berjalan dengan gaya jalan yang sombong dikarenakan dua kain burdah yang ada pada diri dia. Merasa dia mengenakan pakaian yang baik, pakaian yang bagus, pakaian yang ternama, lalu dia pun menyombongkan perkara tersebut, merendahkan orang lain dengan perkara tersebut, dan ditunjukkan dengan gaya jalan dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Qasafallahu al-ardha." Maka Allah pun menenggelamkan dia ke muka bumi ini. Allah menenggelamkan dia ke muka bumi ini, bahwa yatajaljalu biha, dalam keadaan dia masuk ke dalam bumi tersebut, ila yaumil qiyamah, sampai nanti yaumul qiyamah. Nah, kenapa dia diadab? Kenapa dia diadab? Karena dia tidak beradab ketika mendapat nikmat dari Allah berupa pakaian. Timbul kesombongannya, dia angkat kesombongannya, dia nampakkan kesombongannya dengan cara berjalan. Allah pun adab dia dengan ditenggelamkan ke muka bumi. Nah, faqala lahu fatan. Maka ketika Abu Hurairah membawakan satu hadis ini, ada seorang pemuda yang berkata kepada Abu Hurairah, wa huwa fi hullah, dan dia ada dalam satu pakaian yang baik pula. Ya Abu Hurairah, ahaka dakana yang sila dikalifatah alladhi husifabi. Kata dia, wahai Abu Hurairah, apakah seperti ini pemuda tadi berjalan, yaitu orang yang tenggelamkan muka bumi ini? Dia mengatakan demikian untuk menunjuk hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia pun berjalan. Naam, dan dibuat dia layak seorang yang sombong dalam berjalan. Nah, apa yang dilakukan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat tingkah orang tadi, pemuda tadi, thumma daraba bi yadihi. Akhirnya orang itu pun dipukul oleh Abu Hurairah. Fa adara asratan kada yatakassaru minha, dipukul hingga hampir-hampir dia patah tulang dengan pukulan Abu Hurairah. Ternyata salah kesalahan kita seperti ini. Nah, ternyata para sahabat, orang-orang yang Allah muliakan karena berpegang dengan agama, seperti ini kecemburuan mereka terhadap agamanya. Tidak terima kalau saat ini ada orang yang meremehkan satu hadis, padahal hadis itu hanya terkait dengan permasalahan agama. Nah, muncul kecemburuannya, muncul giroh keagamaannya, muncul semangat pembelaan terhadap agamanya. Ini yang menyebabkan dia barakallahu fikum, mereka para sahabat yang menjadi orang-orang terbaik dari kalangan ini. Dikatakan oleh Yahya bin Abi Katsir ilam aqtah rahimahullahu ta'ala, bahwasannya kana Abu Hurairah na'am la yasbiku, Abu Hurairah itu tidak mendahului, ya, tidak mendahului para sahabat yang lain di kathrat sujud dengan banyak sujud atau dengan banyaknya amalan. Tidak. Walakin ma waqa'a fi qalbi. Akan tetapi Abu Bakar As-Siddiq mendahului para sahabat yang lain dikarenakan keimanan yang ada di dalam dadanya. Nah, keimanan yang ada di dalam dadanya. Dan telah berlalu bagi kita apa yang dikatakan oleh Abu Bakar radhiyallahu anhu. Nah, bahwasanya dia tidak pernah meninggalkan satu perkara apapun yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena beliau khawatir apabila beliau meninggalkan satu perkara saja, satu contoh saja dari perkara Rasul, an azira, dia khawatir untuk akan menjadi orang yang menyiksa. Nah, hakada barakallahu fikum. Faqala Abu Hurairah, maka ketika Abu Hurairah mengatakan memukul orang tadi, lil munkharaitin lil fah, ini balasan untuk dua hidung dan untuk mulutnya, inna kafainaka mustahzi'in. Beliau membacakan firman Allah, sesungguhnya kami akan memberikan engkau kecukupan bagi orang-orang yang istihza, bagi orang-orang yang memperolok-olok agamanya. Nah, ini kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang kita baca atau sedikit yang kita baca, mudah-mudahan bisa menjadi faedah untuk kita. Nah, hasungan untuk kita bersungguh-sungguh dalam belajar, bersungguh-sungguh di dalam beramal, bersungguh-sungguh dalam memuliakan ajaran Islam, bersungguh-sungguh dalam mengagungkan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dituntut untuk berjihad bersungguh-sungguh. Naam, di jalan Allah ini, agar Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kita, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surat Al-Ankabut yang tadi telah kita singgung. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa disampaikan, mudah-mudahan berfaedah. Dan saya meminta maaf atas segala kekurangan yang ada. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.